kasih yang kekal. Detik ke detik bertambah tebal. Pagi yang ku telusuri, Rita bernyanyi. Malam yang aku jalani sepi, tak berarti. Saat kereta mulai berjalan, rinduku tebal tak tertahankan. Terlintas jelas dalam benakku, makian berapa usir ku pergi. Hanya menangis yang emak bisa, dengan terpaksa ku tinggalkan desa. Seekor kambing ku curi, milik tetangga tuh makan sekeluarga. Bapak tak mau mengerti, hilang satu anak tuh harga diri. Aku pergi meninggalkan coreng hitam di muka bapak yang membuat malu keluargaku. Ku ingin kembali, mungkinkah mereka mau terima rinduku? Maafkan semua kesalahanku. Kursi kereta yang pasti tahu. Meninggalkan coreng hitam di muka bapak yang membuat malu keluargaku. Ku ingin kembali, mungkinkah mereka mau terima rinduku? Aku pergi meninggalkan coreng hitam di muka bapak yang membuat. Bertubuh dekil, tertidur berbantal sebelah lengan, berselimut debu jalanan. Rindang pohon jalan menunggu rela, kawan setia sehabis bekerja. Siang di seberang sebuah istana, siang di seberang istana sang raja. Kota semir mungil dan sama dekil, benteng rapuh dari lapar memanggil. Gardu dan mata para penjaga saksi nyata

kau murung melihat beribu wajah berkabung di sisa gelegar galunggu. Cerita pembantaian orang desa, yang jelas hidup tak manja. Hey Tuhan, katanya Engkau Maha Bijaksana, tolong galunggu pindahkan ke kota, di mana tempat segala macam dosa. Berat beban kau datangkan pada mereka di sana. Celah apa, nista apa, hingga engkau begitu murka. Sungguh ku tak mengerti, hingar tangis karena azabmu. Setiap detik duka berpacu, semakin keras cerita kuas dari mereka yang resah bertanya, adilkah keputusanmu? Dalam irama takdirmu, walau bimbang mengganggu. Bukankah kau Maha tahu, pengasih penyayang? Namun mengapa selalu saja itu hanya hanguskan bumi, tinggalkan arang penghuni desa pergi. Gemuruh batu hancurkan saudaraku, ulurkan tangan bantulah sesamamu. Amuklah hari yang datang, hanguskan bumi, tinggalkan arang penghuni desa pergi. Gemuruh batu hancurkan saudaraku, ulurkan tangan bantulah sesamamu. Amuklah hari yang datang, hanguskan bumi, tinggalkan arang penghuni desa pergi. Saudaraku, ulurkan tangan bantulah sesamamu. Amuklah